Di gelap malam aku merenung tentang dirimu, tingkah lakumu. Aku bertanya dan masih sama, engkau di mana? Aku bertanya, masihkah ada cinta untukku? Sedikit saja, sekejap saja. Bisa kulihat